saksikan cincin yang permata. Melingkar jari manis tanda hati setia. Sebagai tanda cintaku, ku simpan sampai mati janjiku bersama. Tiada kan lebur karena noda, tak mungkin hilang.